Ini ya rasa cinta ini. Rasanya belum mati. Aku ingin ini ya rasa cinta. Masih senyum ini ya rasa bikin aku cinta kamu, haha humor. Ini ya rasa cinta ini. Rasanya cinta belum nyerah. Rasanya kamu makin cinta humor juga lah gembira hatiku. Ini ya rasa cinta ini. Rasanya cinta belum nyerah. Rasanya kamu makin cinta humor juga lah gembira hatiku. Ini ya rasa cinta ini. Rasanya belum mati. Aku ingin ini ya atur rasa cinta peran hari ini. Ini ya kamu itu masih senyum.